percaya, harapan, dan cinta. Rangkaian yang indah. Percaya, percaya, harapan, dan cinta. Untuk semua, percaya. Segera berlalu, la, la, la, jangan menambah pedih. Dengan khayalanmu ingatlah mentari selalu kan bersinar lagi.